Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah alladzi an'amana wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali, yang pastinya baru saja kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah sholat subuh. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang belum kita laksanakan semoga selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan bagi para jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia yang mungkin dalam beberapa hari ini insya Allah secara berangsur mereka akan kembali ke tanah air masing-masing. Dan juga banyak oleh-oleh yang dibawa, bekal, cerita dan lain sebagainya. Yang pasti keluarga di rumah sedang menanti, menghitung hari, kerinduan yang sudah membuncah di dalam jiwa, ingin segera bertemu kepada salah satu anggota keluarganya yang menunaikan ibadah haji. Yang pastinya mereka akan pulang nanti dengan banyak hal yang akan diceritakan oleh kita semua, atau istilahnya yang dibawa setelah pulang haji. Insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang itu bersama guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Albar, boleh tukeran mic-nya? Nih, tuker. Sini. Terima kasih ya. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang pada selesai wukuf ya, udah beres kan ya, kalau di tanah suci tuh kalau udah wukuf tuh kita udah boleh nyate dah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada satupun pemirsa yang tidak ikutan berkurban ya. Berkurban tuh tidak harus selalu punya duit dan beli kambing atau beli sapi atau beli kerbau, enggak. Bantuin motong tuh juga ikut berkurban. Sebab kalau banyak yang berkurban tapi enggak ada yang bisa motong, gimana tuh? Yang kambingnya tetap hidup sampai gini hari, ya. Nah, ini kalau udah selesai prosesi wukuf itu tanda haji selesai. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kita doain rombongan biar pada pulang selamat ya ke tanah air masing-masing. Yang tidak pulang lagi jumlahnya udah sekitar 100-an ya. Hah? Sampai kemarin berapa tuh? 130-an ya, yes. Pokoknya 100-an lah ya. Itu tandanya Allah sayang benar. Jutaan orang kali pengen meninggal di tanah suci. Termasuk diantaranya barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah ke haji ya. Ngelihat kan kalau meninggal di tanah suci ya disolatin jutaan orang kan. Betul enggak? Adik saya. Itu pernah nabrak nenek-nenek. Ya. Meninggal dunia. Diceritakan oleh ahli warisnya, katanya itu nenek berdoa supaya bisa meninggal dunia di tanah suci. Gak kesampaian, seminggu pulang dari tanah suci, kejadian tuh kecelakaan. Ketabrak meninggal dunia. Nah yang meninggal di sono kita saksikan disolatin di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Kemudian dikuburin di Baki ya, kuburin di kuburannya sono di Saudi yang subhanallah. Malah kama qala Rasul, kalau meninggal di Madinah itu enggak pakai dihisap lagi ya, langsung nyelos ke surganya Allah. Mudah-mudahan yang enggak pulang biar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. yang pulang biar pulang selamat, membawa haji yang mabrur, dan kemudian doa-doanya selama di tanah suci dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang mendoakan, mudah-mudahan Allah yang melihat bahwa kita-kita barangkali mendoakan belum pernah ke tanah suci, Allah tarik ikut berangkat ke tanah suci mulai besok Februari. Ya, Februari besok mulai Maret, Februari Maret mulai umroh nih. Ya, mulai umroh. Sekarang boleh jadi enggak punya duit, tapi insyaallah kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah hadiahkan rezeki yang berlimpah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا. Coba buka surah At-Taubah. Pemirsa yang ada di rumah, silakan buka surah At-Taubah. Surah keberapa At-Taubah? Ketiga. Sembilan. Surah ke-9 ayatnya berapa ya? 30 ayatnya 24. Pemirsa di rumah, silakan buka ayat ke-24 surah At-Taubah, surah ke-9. Ya. Tapi nanti kita bacanya setelah yang berikut ini, ya. Silakan. Baik, pemirsa, kita sama-sama baca. Sudah pada megang Qur'annya semua? Yang di sini sudah? Nanti kalau sudah enggak baca, jangan ditaruh di lantai ya Qur'annya, dipegang aja. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemirsa di seluruh tanah air, bukan dari golongan Rasulullah yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Oh. Ya, kemarin kita belajar kan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak bisa ngaji. Dan bahkan bukan cuma gak bisa ngaji, yang gak bisa memperindah bacaan Al-Quran. Sebenarnya, pemirsa kalau pengen punya bacaan yang enak, gampang. Sering-sering bergaul aja, ya, sama orang yang bisa bacanya bagus. Cari sopir yang bisa bacanya bagus, ya. Cari istri yang bisa ngaji, cari suami yang bisa ngaji. Itu memang kuncinya begitu. Cari mantu yang bisa ngajarin ngaji. Cari pembantu yang bisa ngajarin ngaji. Cari teman yang bisa ngajarin ngaji dan hidup bersama dia. Al-Quran kan juga tulisan. Tentu saja dia bukan tulisan biasa. Dia adalah wahyu Allah. Tapi bunyinya bagaimana yang baca? Na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahalazim, bukan berarti saya menyamakan. Nih ada tulisan, bunyinya begini. Mama, saya sayang mama. Tulisannya itu. Tulisannya di kertas nih, mama, saya sayang mama. Tapi nih anak belajarnya, maaf ya, sama orang Ambon. Kira-kira ini tulisan kebacanya gimana? Mama, saya sayang mama. Betul gak? Tulisannya saya sudah makan. Tapi yang ngajarin orang Sunda, jadi bagaimana? Saya sudah makan. Gitu kan? Tergantung yang ngajar kan? Tergantung yang bunyinya, siapa ya gitu. Tulisannya sih nasi padang. Tapi yang dagang, orang Jawa. Jadi bagaimana? Saya jual nasi padang sih. Aslinya mana? Saya asli Bandung. Bandungnya tapi Jawa gitu. Saya asli Bandung. Maksudnya apa sih Ustaz? Pagi-pagi ngomongin begini? Begini. Orang Sunda yang biasa bergaul sama orang Jawa, punya banyak teman orang Jawa, insya Allah, bukan cuman dialeknya sama kayak orang Jawa, tapi dia pun bisa bahasa Jawa. Paham ya? Biasanya sih begini, badai kemana? Tapi begitu bergaul sama orang Jawa, mau pergi kemana tuh apa bahasa Jawanya? Badai tindak pundi. Coba yang asli mana? Asli. Suara asli. Saya bukan orang Jawa, Ustaz. Bukan orang Jawa. Orang Sumedang. Sumedang, ini. Coba. Badai tindak pundi. Badai tindak pundi, Mas. Gitu kan? Coba. Itu pengaruh ada. Pengaruh itu ada. Orang Jawa yang hidupnya di negeri Pasundan. Akhirnya mau tidak mau dialeknya pun berubah. Masya Allah deh. Orang Betawi punya calon mantu orang Padang nih. Orang Betawi punya calon bini orang Padang. Langsung dia berambo-ambo. Ambo nih kaya hati. Ngomongnya begitu padahal aslinya, gua sih gitu. Aslinya sih, gua mah gitu. Tapi begitu punya cem-ceman orang, punya calon orang Padang, bahasanya langsung ada ambonya. Ya. Maksudnya apa tuh? Kalau kita sering dengerin morotalnya Imam Sudes, sering dengerin morotalnya Imam Juwaini, sering dengerin Suraim, ya Imam Suraim, insya Allah nyangkut dah dikit-dikit mah gitu. Paham tuh ya? Tadi saya ngobrol sama Haji Panji sebelum acara. Ji, CD morotal saya udah jadi. Ntar kita kerja sama TPI. Jualnya lewat TPI. Dengerin tuh. Sering dengerin yang kayak begini nih, Masya Allah. Udah jadi CD-nya. Tinggal Haji Panji sama Umar sama teman-teman di TPI ini ngomong sama manajemen dah. CD-nya kita pasarin, kita jual lewat acara nikmatnya sedekah. Ini CD kategorinya OMM. atau OMM, original murah meriah. Ya, kita jual cebanan aja dah, ya, supaya orang kagak ngebajak. Dengan dimurahin, mudah-mudahan dia bisa beli yang asli. Sebab yang asli itu ada haknya pesantren, ada haknya anak-anak penghafal Al-Quran. Kenapa dimurahin 10 ribu? Ya, biar belinya gak satu, belinya 10, ya, belinya 1 ribu, gitu. Coba tiap hari dengerin yang kayak begini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, a'udzunya aja udah mulai ada suara kan? Biasa kan gimana? A'udzu billahi minasyir rajim. Ini gitu kan? Ini mulai ada nih. Pemirsa yang lebih paham tajwidnya, yang lebih paham makharijul hurufnya, mohon maaf ya. Saya memang begini, mudah-mudahan saya bisa terus belajar. Saya banyak salahnya nih, baca kalau di tahsin, mati saya. Kalau di tahsin nih, aduh, saya kagak lulus tahsin. Masya Allah ya, udah jadi ustad. Kalau urusannya tahsin, bagusan anak-anak. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Pegel. Lamaan. Makanya jangan sampai telat ngaji. Bener, kasihan diri kita. Banyak imam-imam yang saking enaknya dia baca, akhirnya banyak salahnya. Coba ya dengerin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Benar apa salah? Lah perasaan kita sing bodoh mah bener aja udah. Ternyata salahnya bodoh, subhanallah itu. Coba dengerin lagi. Yasin. Benar enggak? Hah? Mana lah ada benernya? Ini guna. Tawallud disebutnya, begitu katanya. Yang benar gimana? Yasin. Diem dia. Nah, banyak imam-imam sholat, ya, ketika baca waladdolin, ketika baca al-fatihah, saking enaknya dia baca, banyak yang guna-guna tuh ujungnya. Padahal kan harusnya izhar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah tuh. Katanya begitu, kata guru tajwid. Yang benar gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak yang begitu kan? Yang benar gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, begitulah. Pemirsa, kalau nanti banyak ngelihat saya salahnya, tegur saya. Saya senang kalau ditegur. Namanya kita manusia, kita kudu banyak belajar. Nah, kembali nanti kita akan bahas apa hubungannya ayat ke-24 dengan pulang haji. Ternyata ada. Hubungannya apa? Hubungannya sama jihad. Pergi haji itu asli jihad, Bu. Ada yang biru-biru dia punya dada gara-gara pengen nyium Hajar Aswad. Ada yang keinjak-injak, ada yang ketarik-tarik. Betul gak? Ada yang Masya Allah gak ketemu tuh pintu Masjidil Haram gak ketemu. Dia muter aja muter dari mulai ya sholat lohor sampai beduk subuh. Ada begitu. Semua itu jihad. Nanti kita akan bahas Insya Allah setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Dengerin ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Banyak di antara kita yang belum pergi haji bukan lantaran dia enggak punya duit. Ya. Yeah. Betul enggak? Tapi lantaran dia enggak mau pergi haji. Belum mau. Ada enggak orang yang sayang sama hartanya? Secara tidak langsung banyak. Pakai dagang dulu. Maaf ya, kemarin saya dikritik abis-abisan tuh sama orang. Gara-gara saya ngomong di TV. Kalau emang ada orang punya rumah, dia belum pergi haji, lebih berhak Allah tuh. Jual tuh rumahnya. Buh, habis itu saya di SMS. Tau kalau pergi haji rumah kagak ada bagaimana? Iya, punya rumah mah sunnah, Ji. Pergi haji wajib. Orang Betawi zaman dulu dibelon-belonin sama orang-orang. Gara-gara dia jual tanah buat pergi haji. Abis orang Betawi zaman dulu diomongin. Jangan ke orang Betawi zaman dulu. Mau pergi haji pakai jual tanah. Ya, bagaimana sih? Orang sekarang yang salah. Buat judi dia jual tanah. Nih. Mana penting? Kuliah sama haji mana penting? Penting belayar, Ji. Oh, abis di SMS. Nuntut ilmu wajib. Nuntut ilmu mah agak masuk di rukun Islam. Maaf ya, ini ngomongan letter lock. Tentu saja kalau tidak ada ilmu, orang gak tahu rukun Islam. Tapi omongan ini tolong, bukan omongan hitam putih. Giliran buat kawin lu bisa jual punya tanah. Buat nyunatin lu bisa jual mobil, jual rumah. Ya, begitu dokter bilang, maaf ibu, anak ibu harus 1 kali 24 jam dioperasi. Kalau tidak, mening'an. Ya. Tahu mening'an? Ya. Meninggal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, percaya atau tidak, sungsang sumbel kita nyari duit. Kenapa giliran Allah Ta'ala yang manggil? Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Eh, wajib buat kalian semua. Buat pergi haji. Lalu kita bilang, ya Allah Tad, ini modal lagi kita pakai buat dagang. Coba. Kita saksikan di sini. Kul katakan. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan. Hati-hati nih. Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Rumah-rumah yang tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Anak saya masih kecil, Ustaz. Ntar aja kalau anak saya udah gedean dikit. Masya Allah, ini termasuk kategori yang kita omongin di pagi hari ini. Artinya apa? Kalau ada seorang ayah yang meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung, sedang dia tahu ini bulannya bulan dia lahir, lalu dia pergi ditinggalin dia punya bini. Ya? Dia pergi ditinggalin dia punya istri yang udah bulannya. Maka ini hitungannya jihad di jalan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang belayar pergi haji ke tanah suci, dalam keadaan dia punya bayi, dia tinggal bayinya. Dia redho, dia enggak nyusuin dia punya bayi. Dia tinggal dia bayinya. Udah waktunya dia jalan pergi haji. Oh, Masya Allah. Ini yang disebut dia lebih cinta sama Allah dan Rasulnya ketimbang sama bayinya yang baru lahir. Keruan yang sifatnya harta gitu loh. Keruan yang sifatnya duit. Sayang nih Ji, Masya Allah Ji, manis-manisnya nih. Dagangan lagi manis-manisnya, proyek udah tinggal gol-golnya. Kan kadang-kadang ujian buat pergi haji ada aja Pak, Bu. Ya, dari kemarin proposal gak tembus-tembus. Udah tinggal berangkat besok, pakai cerita dipanggil sama departemen. Tolong Pak, rapat tanggal sekian. Mah, bagaimana nih? Proyeknya 1 triliun. Ada gak proyek 1 triliun? Banyak Pak, jangan salah. Kita berani gak tuh ninggalin itu semua? Kalau ukuran orang kecil, Maya, ukuran orang kecil. Berani gak kita jual mobil atau atunya buat pergi haji? Ke Rwanda ikut Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur kan lebih gila lagi. Kita jual mobil buat pergi hajinya orang lain. Betul gak? Keruan dah, keruan kayak begitu, keruan gitu. Keruan tuh apa ya maksudnya? Jangankan yang kayak begitu gitu. Yang pergi haji buat dewek, buat diri sendiri. Kemarinan juga saya ngomong, kalau gak salah di sini juga di TPI. Bisa gak pergi haji lewat jual motor? Bagaimana caranya? Nah kalau nikmatnya sedekah kan disedekahin. Ini emang enggak. Emang benar-benar jual motor buat pergi haji. Cukup enggak? Lah cukup. Motor berapa duit kalau dijual? 7 juta lah kalau 10 motor. Tujuh juta kalau 5 motor berapa? 35 juta cukup kan? Cukup, kita jadi bapak nih. Kita kumpulin anak-anak nih 5 orang. Anak-anak bapak yang bapak sayangin. Dari kamu kecil sampai sekarang bapak punya permintaan kagak? Kagak, Pak. Hari ini bapak kumpulin kalian semua karena bapak punya kepengen. Bapak pengen pergi haji. Tapi bapak gak punya duit. Bapak cuma punya anak. Bapak perhatiin kalau bapak punya omongan disetujuin nih. Kayaknya sama bapak bisa pergi haji. Sayang mana? Motor sama bapak. Anak kita jawab. Sayang motor, Pak. Aduh. Gak mungkin kan. Kita punya anak. Ya, ngomong sayang motor daripada sayang bapak. Gak mungkin kan. Kecuali anak bejat dah. Anak yang gak tahu ngaji, gak tahu sholat ya kan. Kalau masih punya perasaan mah, hah? Terus anak-anak kita nanya, maksudnya bagaimana, Pak? Papa liatin kalian pada punya motor di rumah. Kalau boleh ini mah kalau boleh. Bapak pinjem deh motornya. Kalau satu anak punya satu kali lima anak bapak kali lima. Motornya laku 5 juta aja. Bapak udah punya 25. Ntar bapak cari tambahannya kemana kek. Masa iya anak kita bilang. Ah, ya boleh tapi bapak pulangin ya. Masa iya bilang begitu kan. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah. Ketika anak-anak berani mengorbankan motornya buat bapaknya. Itu pun termasuk. Kul ingkana abaukum wa abnaukum azwajukum asyiratukum. Nah fatarab basuhnya dimana? Fatarab basuhnya begini modelnya. Begitu nih anak kagak mau jual motor, motornya hilang gitu. Begitu nih modal nih ya, duit nih. Wayahnya bisa pergi haji malah dia pakai nih. Buat urusan yang judulnya sunnah. Dagangannya gak laku, dagangannya gak untung. Itu. Ada gak orang yang pengen jual rumah? Ya, buat pergi haji. Sampai dia pulang haji rumahnya gak laku. Banyak tuh Pak. Saking kencengnya nih hati, dia pasang rumahnya buat pergi haji. Subhanallah, Allah sayang sama dia. Allah sayang sama dia. Nawa itu kencengnya buat pergi haji itu, dihitung langsung sama Allah. Allah turunin malaikat rumah buat jagain. Jangan sampai laku. Betul itu, jangan salah loh Pak. Allah tuh punya kuasa untuk nurunin malaikat yang bikin orang buta. Gak kelihatan tuh kalau rumah itu dijual. Padahal udah ditulis gede-gede, dijual. Seminggu dua minggu gak ada yang nanya, ditambahin sama dia, dijual buat pergi haji. Gak ada yang nawar juga. Kenapa? Karena Allah nurunin lagi malaikat yang namanya malaikat haji. Yang gak usah pakai jual mobil, jual motor, jual rumah, bedol tabungan, haji dia udah dapat. Belum lama saya siaran langsung di televisi. Ada seorang ibu yang menangis. Dia punya duit cuma 7 juta. Saya bilang tuh ibu. Saya bilang sama ibu tuh gagah benar. Bu, keruan gak cukup. Kalau saya minta boleh gak? Dia nangis. Apa dia bilang? Jangan. Ini tabungan saya, Pak Ustadz. Lah kita tanya sama dia. Itu tabungan udah berapa lama ditabung? Benar juga. Udah sekian tahun. Sekian tahun tuh kayaknya mah lebih dari 5 tahun tuh. Ya kan emang begitu, Pak. Kemarin aja ada yang dari tahun 85 kan. Jamaah kita di sini tuh. Ada yang dari tahun 85 dia nabung. Baru-baru pergi tahun 95 alias 10 tahun. Itu ibu di depan layar kaca bilang, ya kalau gitu saya sedekahkan. Tahu gak Pak? Ada yang telepon. Bilang sama tuh ibu, saya yang menanggung pergi hajinya. Subhanallah. Udah begitu emang. Tapi kalau Allah lihat, dia punya ini duit. Tapi gak datang. Dia punya ini duit tapi gak dapat. Dia punya ini duit tapi dia gak redo. Giliran buat nambahin uang muka mah, waduh, dari mana aja dia ada-adai. Giliran buat pergi haji, ah, ntar aja, belum panggilan, gitu. Sedih saya mah, benar sedih. Sedih kalau ada orang ngomong, belum panggilan, Ustaz. Bukan yang ngalem, tuh film Mak Pergi Haji, bukan ngalem nih, bukan. Ya. Yeah. Tapi saya acungin jempol deh tuh. Kan sering orang ngomong ya, ntar aja ya kalau anak udah gede. Masya Allah nih anak belum gede meninggal. Nah kalau meninggal kita emang gak ada duit, gak dihisap ji. Gak dihisap. Ya. Tapi kalau kita meninggal, kita ada duit nih ukuran 40 juta. Bah, repot. Sini. Kenapa enggak pergi haji? Enggak punya duit. Apaan enggak punya duit? Emang kita enggak tahu. Kita kan di kuburan juga baca koran. Iya, korannya kita, kitab catatan kita, segala rupa ada. Kalau di koran manusia mah enggak semuanya ada. Perampok Bank Senturi sampai sekarang kita di koran enggak tahu siapa. Sakit hati tuh kita jadi manusia. Iya, rakyat kelaparan. Yang nyolong 3 kakao, di penjara sebulan. Yang triliunan masih belum ketahuan. Biarin deh kita doain, mudah-mudahan dia keluar sendiri dari sarangnya. Saya kasih tahu ya para perampok nih ya. Kalau enggak keluar dari sarangnya, Allah bakar tuh hidup-hidup di dalam sarang. Beneran nih. Gak sempat dibakar di dunia, dibakar di akhirat. Udah Indonesia mah bangsa pemaaf. Gampang kok, tinggal muncul aja. Iya saya salah. Udah begitu, insya Allah kita maafin dah ya. Tapi penjara dulu. Penjara dulu, ambil dulu hartanya, pulangin dulu ke negara, kita maafin dah. Ya iya mau gimana, dunia tetap jalan dong. Ustadz pagi-pagi ngomongin senturi. Iya ya kenapa ngomongin senturi? Itu urusan polisi ya gak? Urusan jaksa. Ya tapi orang lain berhak ngomong, masa ustaz enggak boleh ngomong? Orang lain ngomong di jalanan, di segala macam. Lah ustaz ngomong boleh dong dikit mah. Kan kita juga ngomong-ngomong baik. Kita doain biar pada berani ngaku. Ya, daripada ntar ketahuan mendingan ngaku aja. Enggak apa-apa kok, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Masa kita juga enggak ngampunin, kita enggak maafin. Beh, baik. Nanti kita terusin lagi ngajinya masih tentang pulang haji, tapi setelah komersial break yang berikut ini. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pada benar-benar sekarang ini punya harta tapi belum pada pengen pergi haji, satu yang saya khawatirkan tiga kali, banyak ya. Bener nih ini, satu umur, takutnya umur gak nyampe. Kalau umur gak nyampe, bangunan rukun kita belum sempurna. Lah kan kita datang buntung. Buntung. Selain umur apa? hartanya kehabisan. Giliran udah datang pengennya, hartanya udah gak cukup. Udah gak ada. Apalagi kira-kira? Datang sakitnya. Alias kesehatannya. Terus apa lagi? Kesempatan dibikin hilang bisa gak sama Allah? Dari sekian rahasia, kenapa ada orang yang gak jebol-jebol pergi haji? Ini cerita saya. Saya panggil nih. Tolong si Rohimi kemari dong. Ini saya punya staf nih, punya murid namanya Rohimi. Tolong Rohimi kemari dong. Kita cari saluran-saluran yang bisa membuat Rohimi datang ke saya. SMS dia, telepon ke sekretarisnya dia. Kita minta tolong ke temen nih supaya dia datang. Kita anterin jemputan juga, nggak datang. Lagi kita butuh nih, jadi nggak datang. Udah lama, udah adem, kita udah gak butuh, udah gak perlu. Dia nongol. Kira-kira kita nerima gak? Kita peloncok dulu dia. Siapa ya? Aneh nih, Rohimi. Rohimi mana ya? Ya Allah, Ustaz. Masa gak kenal sama saya? Enggak. Jangan begitulah. Jangan begitu gimana? Saya Rohimi, Rohimi. Stafnya Ustaz. Enggak, gue gak punya staf yang budek. Iya deh Ustaz, minta maaf apaan. Kita pelonco dulu dia, Pak. Dulu lu punya duit, lu gak daftar. Dipantang sama Allah, tetap gak daftar. Masuk nih kertek hatinya, daftar. Allah kerjain, gak jadi. Gak dapat. Gak muncul. Begitu udah dapat, dipinjam duitnya. Dapat lagi rumah sakit, dipinjam lagi kebakaran mah, ting mikir, nggak dapat seat, kenapa? Tobat dulu gitu. Maaf ya Pak Bu, bukan berarti saya menyakiti jemaah-jemaah yang udah niat tiba-tiba nggak dapat seat. Beda soal kalau saudara emang dari nggak punya Pak. Ini mah yang kita omongin yang belagu. Bukan yang emang orang kampung ya, bukan yang orang kota hatinya tahu, bukan mak, orang-orang yang ada faroknya, ada kesempatannya, dia nggak mau berangkat haji. Apa judulnya, apapun judulnya, dia ngitung nih. Nikah November Ustaz, pergi haji perasaan November juga deh 2008. Terus masalahnya apa? Kayaknya nikah dulu kali ya. Nah, salah nih udah. Udah salah. It's all about compromise. Kompromi aja sama Allah. Nikahnya jangan di November, di Agustus. Daftarnya sekalian berdua sama calon bini. Supaya pergi haji. Udah haji dan hajah, suami istri. Begitu. Jangan sampai kita ngeduluin urusan kita daripada urusan Allah. Itu dia ayat 24 surah At-Taubah maksudnya itu begitu. Perasaan tadi salah ya saya ya. Pakai bismillah ya. Padahal itu surah At-Taubah ya. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Kok gak ada yang ngingetin sih? Pada melongo, pada gak tahu juga. Saya rasa-rasa dari tadi nih, saya rasa-rasa kayaknya ada yang salah. Gue apaan ya? Iya baru ingat, benar yang kita baca surah At-Taubah. Kalau surah At-Taubah gak boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum. Nah gitu dia. Jadi kalau surah At-Taubah itu langsung A'udzu langsung ayatnya. Tadi kita baca sempurna kalau enggak salah ya. A'udzu juga, bismillah juga. Pemirsa, saya lagi ya. Ini siaran secara langsung. Secara langsung memang begini, apalagi subuh-subuh kita masih beler-beler gitu ya. Saya bela-belain Bu untuk ngilangin rasa ngantuk nih kalau lagi ke TPI ya. Saya sholatnya di parkiran. Ini untuk ngilangin supaya seger gitu pagi. Tapi itu pun masih suai juga. Suai itu mata. Jadi begitu turun dari mobilnya, gelar aja udah sejadah di samping mobil. Kita sholat. Barangkali teman-teman TPI ada yang lihat, kok Ustaz gak mau sholat di musola? Bukan gak mau sholat di musola. Kita ngilangin hawa dulu nih. Ngilangin hawa gitu. Jadi saya sholat dulu. Nah, karena emang siaran langsungnya subuh, subhanallah dah ya, otak masih belum sempurna. Kayak tadi nih, rasa-rasa ingat, wih, pakai bismillah kita tadi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok surah At-Taubah gak boleh baca bismillah? Kenapanya nanti aja ya. Kita terusin ngajinya dulu. Benar ibu bapak, duluin Allah dan Rasulnya. Sebenarnya nih ayat berlaku di urusan apa aja. Cuman saya lagi bawa ini di urusan haji, ya. Di urusan apa aja berlaku? Salat, datang nih Allah nih. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo aja asik kameramen. Ya. Allah ngomong pakai ayat ini nih, kalau emang tuh kamera lebih penting, makan tuh kamera. Terjemahan kita kan begitu ya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Silakan dah. Tunggu nanti sampai datang keputusanku. Gitu. Duit ditimang-timang nih, dapat 100 juta warisan dari orang tua. Tapi belum pergi haji. Tapi pengen dagang. Mana yang lebih hak? Allah apa dagang? Allah. Percaya urusan saya. Begitu diparkir nih duit, jek-jek. 90 juta kita parkir. Buat pergi haji kita bertiga. Saya, istri, sama ibu. Suami, istri, sama emak. Bah. Ente mau untung berapa kata Allah? Mau untung berapa? Hitung. Dari jarak kita punya duit 100 juta. Katakanlah dong Desember 2009. Umpama kita biakin nih duit. Ya, sampai nanti Desember tahun 2010. Hitungan di atas kertas kita bisa untung 300 juta. Allah akan bagi ini duit. 1000 kali pun kita duitnya udah gak ada pakai modal. Jawabannya ada sebenarnya di ayat sebelumnya. Ya, ini ayat sebelumnya pengantar buat besok hari Rabu. Coba lihat ayat ke 20-21. 20-21-22. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Cakep banget. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah pemenangnya. Ya, kita terusin ntar Rebo yang ini ya. Besok kan Rebo nih. Katanya ada 7 bus besok dari Solo bakalan kemari. Kita doain mudah-mudahan rombongan dari Solo selamat sampai sini. Ya. Buat bapak ibu yang ngaku susah ketemu Yusuf Mansur, saya kasih tahu, gampang ketemu Yusuf Mansur mah. Gampang. Ini teman-teman ketemu melulu, ya. Kapan ketemunya? Ya Selasa Rebo. Wah, Ustaz, kalau saya datang, Ustaz enggak ada. Yang ikhlas dong lo datangnya. Ya. Yang ikhlas dong datangnya. Kalau udah ikhlas mah, udah dihitung ibadah. Mau ada kek, gak ada kek. Namanya menemuin guru. Alhamdulillah. Cuman kelewatan Ustaz. Saya sudah datang jauh-jauh, yang tadi tukar sama surga dah. Ya, pemirsa yang pada pengen ketemu saya, datang dah Selasa Rebo. Tapi jangan dengan nawa itu ngundang ya. Kalau ngundang sampai tahun 2010 akhir, saya stop dulu. Stop tuh bukan berarti enggak buka sama sekali, ya dikit-dikit kita buka. Tapi kita off dulu dah. Saya kelarin dulu urusan pesantren, urusan pembibitan penghafal Al-Qur'an. Kan kita lagi punya kerjaan gede nih, mau membibit 100.000 penghafal Al-Qur'an. Saya kudu begini, kudu begitu. Nah, untuk urusan tausiah kita off bentaran, nanti terus lagi jalan. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang pada pengen ngundang, Ustaz, saya pengen maulid nih. Ya bikin aja di TPI sini maulidnya. Ya, bawa makanannya, bawa minumannya, bawa kuenya, pasang tenda di depan, kita bikin maulid habis acara gitu. Urusan izin saya minta izin sama TPI dah. Ustaz, saya pengen akekah, pengen Ustaz datang akekahnya di sini aja. Malah diumumin di TV lagi ya kan. Mantap tuh. Ustaz, saya pengen peresmian masjid, peresmiannya di sini enggak apa-apa, kita umumin. Bawa prasastinya tuh sini, saya tanda tanganin di sini, kita tempel di masjid tuh. Ustaz, saya pengen nyunatin sini, sunatinnya, panggil dokternya sekalian siaran langsung. Belum ada tuh. Boleh juga pemirsa kalau mau begitu boleh tuh, ya. Siaran langsung, kemudian sedekahnya berapa, kita umumin sedekahnya ke beberapa panti asuhan, berapa pesantren, boleh tuh, boleh, boleh. Bahkan kalau ada yang mau khitbah, melamar, atau mau kawinan, boleh di sini, boleh. Kita terima dah, kita jadi EO aja deh, event organizer nikmat sedekah, Ustaz boleh nih, saya kawin di TPI, siapa yang larang. Bener siaran langsung, nah kalau mas siaran langsung ntar dulu dah, ya kan, yang penting datangnya. Nanti abis itu, kita sama-sama saksikan akadnya. Di sini kan sama kan, di Atin, Pondok Indah, sama kan. Di sini di mana nih? Masjid apa nih? Masjid An-Nida TPI, keren. Ustadz mana yang belum kemari? Ini masjid nih, subhanallah nih. Ustadz mana yang belum kemari? Ustadz yang belum diundang yang kemari. Yalah. Kita sebentar lagi nyambut nih pahlawan-pahlawan Allah Azza wa Jalla. Dia jihad tuh. Ditinggalin tokonya. Ini bukan sekedar khurud nih. Nih, bukan sekedar khurud. Ini rukun. Aduh, rukun. Rukun apa namanya? Rukun Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Saya tutup nih. Tausiah nih hari. Oke, satu kisah. Ada seorang, ya ini hikayat lah ya. Hikayat boleh iya, boleh enggak. Tapi saya sih mending percaya aja lah. Kebesaran Allah emang di mana-mana. Ada suami, istri, sama anak yang masih bayi. Pengen pergi haji, tapi enggak punya duit. Ini zaman dulu dia dekat, nih barangkali ini cerita dari Timur Tengah di jalan kaki. Anak yang ngomong, urusan saya, urusan Allah. Umurana umur Allah. Urusan kami, wahai ayahanda, urusan Allah. Jalan kemudian si sufi ini pergi haji. Tetangga ngomongin, "Hei, punya anak kecil enggak ditinggalin duit sama sekali pergi haji." Tapi istrinya dia tabahin. Ditabahin sama si istri. Kan habis itu diomongin ya. Ini si sufi pagi meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, ayat ini kan. Dia lebih cinta sama Allah dan Rasulnya. Allah udah manggil tuh, jalan sono ke tanah suci. Dia jalan pergi haji ke sono. Ditinggal nih anak, tinggal istri tanpa ada satu sanggup pun. Apa kemudian yang terjadi? Setelah si istri sama si anak ditinggal, agar si suami bisa pergi haji. Kalau pemirsa pengen tahu lanjutannya apa, besok hari Rebo ya. Tungguin lagi nikmatnya sedekah. Insyaallah ini cerita saya terusin. Kalau ingat, kalau enggak ingat, ingetin ya. Mudah-mudahan Allah jabah seluruh jamaah haji yang ada di tanah suci, baik dari tanah air maupun dari negara-negara lain. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai di tanah air lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan datangnya membawa berkah, bukan saja berkah buat beliau, buat keluarga beliau, buat kita-kita semua yang ada di tanah air, tapi buat Indonesia nih, mudah-mudahan Indonesia jauh dari bala, jauh dari keburukan, adem, tentrem, enggak hancur, enggak pada ribut, enggak pada perang, ya. Mudah-mudahan Allah jabah semuanya. Ustaz Albar, silakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dirahmati Allah, ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab hendak umrah, dia pamitan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan di telinga Sayyidina Umar, "Ya Umar, bawalah bekal takwa." Ketika berangkat ke tanah suci membawa bekal takwa, maka kembali ke tanah air masing-masing pun takwa yang dibawa inilah termasuk dari bagian haji yang mabrur. Semoga ibadah haji jemaah-jemaah Indonesia khususnya dan umumnya seluruh dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang belum ke sana insyaallah Allah berikan kesempatan bertahun-tahun yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita masih jumpa kembali di jam yang sama, 5:30 sampai dengan 5:30. Dan bagi pemirsa yang punya kesempatan silakan ditunggu di Masjid Anida TPI besok insyaallah. Dan setelah ini ada lintas pagi. Selamat menyaksikan. Kami kurni nikmatnya sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.